Kasihku yang dulu sungguh hadirmu menyejukkan risau jiwaku begitu lekatnya perasaanku ini padamu hingga tanganku sandarkan padamu. Memang gerakmu, memang langkahmu menyakitku pada dirinya yang telah berlalu. Ku menyangka, ingin ku membantah betapa pesona dirimu melukai pada jiwaku. Mungkin mungkin aku terlena, ada keinginan yang tak tentu arah. Engkau tercipta bukan untuk bersama. Biar kasihku yang